Hidup di rantau, seng pasti menyenangkan, semua bagaikan mimpi. Arti kehidupan yang beta rasakan manis deng pahit. Tempat beta mengadu, pat cari sesuatu di ujung-ujung jalan. Tempat beta bekerja, seng kenal batas waktu, mungkinkan nasib atau suratan. Biar ale dong seng pergi, mar orang lain dong sayang beta. Basudara, sio jang dong lupa. Katong di sini masih merantau, apalagi yang sudah pahido. Dorang lupa, dorang pun janji apa hidup saya ingat gandong. Sesuatu di ujung-ujung jalan. Tempat beta bekerja, seng kenal batas waktu, mungkinkan nasib atau suratan. Biar ale dong seng peduli, mar orang beta, beta lihat orang pun tingkah basudara, sio jam dong lupa. Katong di sini masih merantau, apalagi yang sudah pahit. Sudah pahido saya.